Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih mengkaji cerita, sejarah, histori, bimbingan dan petunjuk Allah melalui Nabi Musa dan Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa taala berfirman atas lisan Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. Nabi Khidir menjawab, sungguh kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini ucapan seorang guru, ucapan seorang dosen, ucapan seorang pendidik kepada muridnya, kepada mahasiswanya, kepada asuhannya, bahwa menuntut ilmu diperlukan kesabaran. Walaupun gurunya yakin, ada sebagian murid, dosen yakin, ada sebagian mahasiswa yang tidak sanggup bersabar, bukan berarti guru pun menyatakan kepadanya kamu tidak layak. Tidak demikian. Tetap saja sebagai pendidik, pengasuh, dia terus mengayomi, dia terus mengajarkan arti kehidupan. Belajar bukan saja transfer ilmu pengetahuan, tetapi belajar adalah mendidik karakter yang dididik menjadi manusia yang berperilaku baik di tengah masyarakat. Di antara tujuan pendidikan yang utama adalah hidup penuh dengan kesabaran dan ketabahan. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Kamu tidak sanggup bersabar kepadaku, bukan berarti kamu tidak layak menjadi murid, karena saya tahu ada perbedaan di antara kita, dan perbedaan itu bukan untuk diperuncing, tetapi perbedaan itu saya hargai. Kalau kamu tidak sabar, saya pun paham. Memang begitulah, orang yang tidak paham terkadang menimbulkan pertanyaan, bukti dari ketidaksabarannya. Di studio telah hadir Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Haji Fajrul Haq MA. Kita minta kontribusinya, bagaimana pendidikan harus berasaskan kesabaran dan moral. Ya, ayat ini sudah sangat tegas sekali bagaimana firman Allah menyampaikan, yaitu menekankan dari sisi murid itu biasanya tidak sabar. Tapi kadang-kadang arahan itu terbalik, guru yang tidak sabar daripada murid. Tapi di sini dalam firman Allah ini, melalui lisan Nabi Khidir, firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepada Nabi Musa, qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Artinya Nabi Khidir ini sebagai seorang guru sangat mengerti dan paham bagaimana sikap dan perilaku seorang murid, yaitu Nabi Musa alaihi salam, dengan mengatakan lantas tati'a. Lantas tati'a di sini artinya tidak ada kesabaran sama sekali, tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Semestinya kan kata-kata ma'i itu kan bersamaku. Di sini artinya di sini ditambah ma'iya sabra. Artinya lebih menekankan, kalau engkau ikut aku gitu ya, dengan intonasinya 5 volume, volumenya 5 ke atas, kalau engkau mengikuti aku, engkau tidak akan pernah sabar. Nah, inilah seorang guru mesti mengetahui bagaimana sikap anak-anak muridnya. Karena salah kita memberikan hukuman disebabkan bisa jadi karena kita ketidaktahuan bagaimana anak itu sesungguhnya. Artinya dalam upaya dia memahami pelajaran-pelajaran tersebut. Karena memang ada kadang-kadang dalam dua posisi. Satu anak itu memang pintar, kedua memang sedang atau biasa-biasa saja. Yang pintar ini ketika membaca pelajaran satu kali, dua kali, tiga kali dapat dia pahami. Yang sedang biasa aja ini 10 kali pun belum dia dapat memahaminya. Tibalah waktunya di kelas, seorang guru menanyakan. Maka guru ini mengatakan kepada yang sedang-sedang aja tadi, mengatakan, kamu gak belajar, kamu bodoh sekali. Itu artinya guru itu akan mematikan motivasinya dalam belajar. Seakan-akan upayanya yang 10 kali itu hanya sia-sia saja, tidak mendapatkan reinforcement atau dukungan dari gurunya untuk dia tetap dimotivasi untuk belajar. Maka itulah pentingnya seorang guru. Seperti Nabi Khidir ini sangat memahami bagaimana Nabi Musa itu sudah dikatakan dari awal bahwa Nabi Musa alaihissalam, engkau tidak akan pernah sabar. Kenapa saya mengatakan gitu? Karena Allah menyampaikan dengan kata-kata lan. Lan itu untuk selamanya, dalam kandungan arti tidak. Artinya selamanya tidak akan mampu engkau wahai Nabi Musa untuk mengikuti. Inilah kata-kata yang sangat perlu kita ketahui. Jadi apa yang dikatakan seorang guru itu sebetulnya kadang-kadang hasil dari pengamatan dia, melihat dari sikap dan tingkah laku murid itu, maka terucapkanlah kata-kata itu. Maka kita harus perhatikan hal itu. Kenapa? Karena tidak mungkin dia mendapatkan nilai seperti itu kecuali sudah mengamatinya. Itulah pentingnya kita belajar itu, agar kita dapat mengetahui, bukan sekedar belajar dan menuntut ilmu, tapi kita mengetahui bagaimana kekurangan kita sehingga itu dapat berjalan dengan baik. Maka kata-kata sabar tadi intinya sebetulnya adalah sabar. Kalau orang menjalankan apapun kegiatannya, kalau tidak sabar, maka dia tidak akan dapat berhasil. Kenapa? Karena konsep dalam ajaran Islam itu, apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan sabar. Contohnya, Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu. Maka kita harus sabar dalam melaksanakannya. Walaupun seandainya kita melakukannya sudah tentang kewajiban kita, kalaulah kita tidak sabar, maka kita tidak akan mendapatkan cahaya ataupun nur ataupun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari sholat kita itu. Seakan-akan kita hanya melakukan kewajiban. Bisa jadi lebih singkat lagi waktu sholatnya, bisa 1 menit, 2 menit, tak sampai 3 menit. Paling lama 5 menit. Itu pun kalau ada orang lebih daripada itu ia akan merasakan lebih lama lagi sholat tersebut. Nah, dari sholat saja Allah sudah memerintahkan kita itu harus sabar. Karena dengan kesabaran itulah kita akan mendapatkan rahmat Allah yang tiada terhingga. Makanya perlu ujian. Ujian itu adalah dalam bentuk sabar. Agar apa? Agar Allah mengetahui kapan kita dapat menenangkan hati kita ini. Apakah hanya waktu senang-senang saja, atau dikala kita sedang duka, maka akan diuji Allah. Makanya kunci yang diberikan Allah itu adalah sabar. Karena sabar ini adalah merupakan tidak main-main Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar, yaitu sorga. Dan orang-orang yang sabar ini juga masuk nanti ke dalam sorga itu tanpa dihisab, tanpa dilihat lagi amalan, disebabkan karena dia itu selalu sabar. Makanya kita dalam menghadapi kehidupan ini, walaupun banyak sekali kesulitan, kunci utamanya kalau kita ingin selamat, kita harus sabar. Sabar itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam perjalanan para nabi-nabi itu lebih banyak kesulitannya, lebih banyak mudaratnya, tapi mereka lakukan itu semuanya dengan sabar sambil bermunajat kepada Allah, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu dengan kesabaran itu dapat mereka laksanakan perintah Allah dapat mereka mengembangkan risalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada hamba-hambanya, sehingga banyak yang mengetahui dan mengikuti cara apa yang sudah diajarkan Allah dengan agama Islam kita ini. Mungkin itu saja, Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq apa yang disampaikan beliau sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, sangat bernas, sangat berargumentatif. Dapat kita simpulkan di akhir pertemuan kita bahwa pendidikan itu berasaskan kesabaran, bukan saja murid, mahasiswa atau yang diasuh dan dididik perlu kesabaran, tetapi juga guru, dosen, pendidik juga perlu kesabaran yang ekstra dan luar biasa. Yang kedua, dapat juga kita simpulkan bahwa kesabaran tidak saja diperlukan di dunia pendidikan, tetapi hidup ini memerlukan kesabaran. Orang yang sabar, kesuksesan berada di depan matanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.